Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Melanjutkan beberapa pertanyaan yang tersisa. Baik, akhir yang ditanyakan masalah apakah ada sholat Lailatul Qadar. Bahwa telah kita sampaikan Lailatul Qadar perihal datangnya telah terjadi riwayat yang di situ para sahabat memperselisihkan apakah pada malam ke-27 di akhir bulan Ramadan, apakah mulai dari malam 21, 23, 25, ataukah yang 27-nya, ataukah yang 29-nya. Dan keumuman hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan iltamisu fi asyril awakhir, carilah, upayakan untuk bisa bertemu dengan malam itu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir dengan cara seorang qiyamul lail, dengan cara seorang melakukan sholat tarawih. Dan tidak ada amal khusus atau tidak ada amalan khusus di malam, seandainya di situ seorang berprasangka bahwa itu merupakan malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar untuk mengamalkan suatu amalan khusus kecuali tarawih, yaitu qiyamul lail. Terkait dengan tadi, yaitu bila seorang wanita meninggal pada puasa Ramadan dan ia berhutang sedang berhalangan. Nah. Dan ia meninggal pada hari ketiga siang hari, maka berapa hutangnya? 2 hari, 3 tidak dianggap, 3 hari atau 1 bulan. Nah, apabila seorang wanita dalam posisi sehat, tidak ada apapun yang menghalangi, kecuali satu halangan yang menghalanginya untuk tidak berpuasa. Jika surahnya ataupun gambarannya bahwa dia meninggal pada hari ketiga, dan 2 hari sebelumnya dia telah berpuasa, 2 hari sebelumnya dia telah berpuasa, maka terhitung pada hari berikutnya untuk diqadha oleh walinya. Apakah dalilnya puasa Arafah adalah tanggal 9 di Arafah, bukan tanggal 9 di negeri masing-masing? Bagaimana sikap kita jika amir negeri melakukan Eid bertepatan dengan hari Arafah? Istabid. Sulit untuk terjadi bahwa pemerintah negeri melakukan sholat Id pada hari Arafah. Yang ada ialah mundurnya. Jadi Arafah ialah satu hari yang di situ nyata bahwa Arafah, di mana wukufnya kaum muslimin di Arafah. Naam. Dan andai kata misalnya hari ini Arafah, kemudian pemerintah belum menetapkan bahwa esok sebagai hari raya, yaitu Idul Adha, maka tidak mengapa bagi seorang muslim berpuasa hari ini dengan Arafahnya kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah. Adapun Idnya, sholat Idnya mengikuti pemerintah setempat. Apakah izin istri kepada suami untuk berpuasa berlaku sebaliknya, yakni suami harus izin kepada istri dalam berpuasa? Nah, zahirnya tidak demikian, bahwa sang istri kenapa harus izin kepada suami kalau ingin berpuasa sunnah? karena perihalnya bahwa sang suami jika berhajat, maka seringkali bahwa sang istri atau andai kata tidak mengetahui, maka sang suami menyangka bahwa dia berada pada perkara sunnah atau perkara tidak berpuasanya. Sebagaimana tentang Aisyah bahwa beliau dalam mengqadha puasa yang tertinggal Ramadan, tidak ada kesempatan sampai Syaban, menunjukkan bahwa beliau karena posisinya di sisi Rasulullah itu sangat penting, maka dengan hal-hal puasa sunnah pun beliau tidak melakukannya. Saat iktikaf, bolehkah kita membaca buku agama atau mendengarkan kajian? Nah, boleh. Boleh keluar dari kemahnya untuk belajar atau mendengarkan ceramah secukupnya. Nah. Jadi inti daripada iktikaf, sebagaimana tadi kita sampaikan, bahwa fungsi kemah-kemah yang dipasang di masjid itu untuk apa? Memusatkan perhatian. Bahwa yang dilakukan ialah bentuk ibadah, tilawatul Quran, zikir. Bukan kemudian pasang kemah untuk apa? Supaya tidak ketahuan kalau tidurnya lama. Bukan demikian, supaya tidak ketahuan kalau di dalam kemah tadi tidur. Nah, justru di kemah kenapa? Supaya orang tidak apa terganggu perhatiannya. Beda kita i'tikaf di masjid tanpa kemah dengan memakai kemah. Dengan memakai kemah seorang terpusatkan perhatiannya membaca Quran, ibadah di situ. Dan salat sunnah pun boleh dilakukan dalam i'tikafnya, dalam kemahnya tadi. Jadi upayakan kemah itu bukan hanya sekedar cukup untuk duduk saja. Paling tidak cukup untuk melakukan salat-salat sunnah. Baik, jika kita tinggal di satu daerah di mana salat tarawih dilakukan langsung setelah Isya, amalan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mencari Lailatul Qadar? Apakah kita sebaiknya sholat tarawih sendiri pada sepertiga malam tarawih? Kalau memang di suatu daerah tidak dijumpai satu masjid yang mengakhirkan sholatnya, sholat bersama mereka. Karena barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yutir sampai selesai, kutibat lailah kamilah. Man sholal ma'a imam, barang siapa yang sholat bersama imam sholat tarawih sampai ditutup witirnya, maka ditulis seperti sholat suntuk, sholat semalam. Dan jika menginginkan kemudian dia membaca Quran, tidak mengapa untuk menghidupkan dengan cara membaca Quran. Tapi kemudian kalau diamalkan dengan amalan-amalan khusus atau ada sholat khusus, tidak. Jadi yang dimaksud dengan wa ahya lailahu kullaha, dan beliau menghidupkan malamnya secara keseluruhan ialah dengan cara sholat malam. Bagaimana kiranya jika yang mendapatkan hadiah adalah apa ini? Afwan. Tidak sebatas sortir. Baik. Kafarah karena jima, yaitu seorang yang dipuasa di bulan Ramadan kemudian dia menggauli istrinya di siang hari. Tadi kita dapatkan hadis di mana seorang harus membayar kafarahnya. Apakah membebaskan budak ataukah puasa 2 bulan ataukah kemudian seorang membayar, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Siapa yang wajib membayar? Suami. Siapa yang wajib membayar? Suami, bukan dua-duanya. Pingsan, apakah membatalkan puasa? Naam. Dalam perkara ini, jika seorang posisi pingsannya sampai tidak berhari-hari, mungkin setengah jam atau apa, insya Allah tidak mengapa seperti ini. Bukan sebagai pembatal puasa. Tapi kalau orang pingsannya sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah. Istri yang mengqadha Ramadan, haruskah izin suami? Nah, menyampaikan bahwa dia berpuasa, puasa qadha'an, dan andai kata suami melarang, tidak perlu ditaati, itu fungsinya. Karena dia mengqadha sesuatu yang wajib. Bolehkah atau sahkah beriktikaf tidak dimulai pada hari yang ke-20 Ramadan? Kalau boleh, boleh. Tapi kalau sah dengan istilah iktikaf, yang disyariatkan tidak. Tidak termasuk seorang yang iktikaf sesuai yang disunahkan Rasul. Jadi beliau memasuki pada tanggal 20, kemudian waktu maghrib, setelah itu waktu fajar masuk kepada kemahnya. Jadi kalau bolehkah iktikaf hanya malamnya saja? Kalau dikatakan boleh, boleh iktikaf. Bermana iktikaf juga. Bolehkah iktikaf hanya satu jam di masjid? Boleh. Nah, tapi mendapatkan definisi iktikaf secara syar'i yang disebutkan dalam hadis, tidak. Sama juga ini pertanyaannya, bolehkah beriktikaf pada malam ganjil? Kalau pengistilahan boleh, boleh, tetapi tidak tersebut sebagai seorang iktikaf sebagaimana yang disunnahkan. Nah, pertanyaan yang sudah kita sampaikan dalam pelajaran tadi, kapankah waktunya seorang masuk untuk beriktikaf? Pada tanggal 20 maghrib, kemudian disunnahkan masuk kepada kemahnya pada waktu subuh. Tentang doa yang kemarin ditanyakan, diucapkan sama-sama setiap 4 rakaat salat tarawih. Itu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini as'aluka ridhak wal jannata wa a'udzubika minan nar. Tidak warid, tidak ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan demikian bahwa beliau menyisipi doa seperti itu. Tentang kalau tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu 'anna, warid. Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya memastikan, artinya meyakini malam ini malam apa? Yang dikatakan malam istilah Lailatul Qadar. Apa yang saya harus baca doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Iktikaf seorang wanita untuk zaman ini masih memungkinkankah dilakukan? Mungkin. Mungkin. Lebih utama di mana jika masjidnya dapat digunakan untuk iktikaf? Di rumah atau di masjid? Kalau di masjid apa di rumah bukannya iktikaf? Nah. Dalam membayar fidyah, orang yang diberi fidyah, haruskah orang miskin yang berpuasa atau tidak? Atau tidak ada pengecualian? Tidak harus. Tidak harus seorang yang berpuasa yang kita berikan. Jadi fidyah itu diberikan bukan kemudian kepada orang yang dia harus orang yang berpuasa. Bolehkah menyikat gigi dengan pasta gigi saat puasa? Diperbolehkan, tetapi berhati-hati. Diperbolehkan, tapi hendaknya berhati-hati. Andai kata seorang menjaga dalam masalah menggosok gigi sebelum, misalnya waktu dia sebelum masuk azan subuh atau setelahnya, sehingga tidak khawatir untuk terjadi pembatalan puasa, lebih afdol. Dan seorang jika misalnya khawatir tentang masalah bau mulut, karena sesungguhnya dalam masalah seorang berpuasa itu pasti akan mengeluarkan apa, bau mulut ketika kosong dari mulai pagi sampai sore. Karena penyebab-penyebab bau mulut itu kan ada asbab, rongga kosong, atau seorang kadang-kadang makan sesuatu sebelumnya yang menyebabkan tidak bisa dengan baik dia buang air, atau kemudian seorang memperbanyak dalam masalah bicara, sekian banyak sebab. Adapun masalah bau yang kadang seorang disebabkan karena berpuasa, sesungguhnya ada hadis tentang la hulufu famusaim atiyabu min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih dicintai Allah Jalla wa'ala ketimbang bau minyak wangi. Bagi wanita yang mendapati dirinya suci di tengah hari pada bulan puasa Ramadan, apakah ada keharusan baginya untuk menahan makan minum di saat atau di sisa waktu hingga maghrib? Tidak, bukan demikian. Jadi misalnya seorang wanita sebelumnya mungkin dia haid atau nifas, tiba-tiba mendapatkan sucinya di siang hari, apakah baginya untuk melanjutkan, yaitu menahan diri untuk berpuasa? Tidak. Tetapi barang siapa yang dia itu berhentinya malam hari atau sebelum subuh, belum sempat mandi, bagaimanakah? Sahkah puasanya? Sah puasanya. Sama tadi masalah junub, kan begitu. Jadi seorang wanita yang dia sucinya malam hari, berhentinya malam hari, masuk subuh belum sempat mandi. Sahkah puasanya? Sah puasanya. Sama juga seperti orang yang junub, sebelum masuk subuh dia belum mandi, atau setelah masuk subuh dia belum sempat mandi, sahkah puasanya? Sah puasanya. Bahkan junub yang disebabkan karena seorang suami yang menggauli apa? Istrinya. Sah, walaupun telah masuk subuh dan dia belum sempat atau mandi. Apa hukum tentang sholat malam, sholat tarawih 23 rakaat? Sebagian ulama, kayak Imam Malik dan yang lainnya, yang memandang tentang zahirul hadis, hadisnya Umar, sholatul layli masna masna, sholat malam 2-2-2. Gitu. Tentang sholat malam itu 2-2-2. Fa'in akhsya ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian yang khawatir nanti ketemu as-subha, ketemu dengan subuh, shalla raka'atan wahidatan, segera untuk menutup dengan apa? Witir. Dan kenapa dikenaikan witir raka'at, satu raka'at? Karena cara pelaksanaan witir itu kalau dua dua itu tiga raka'at dibelah, dipecah dua. Dua raka'at yaitu salam, dua raka'at pertama salam, kemudian tambah satu rakaat. Itu dikatakan witir. Ada sebagian orang mengatakan, bagaimana witir? Kok ada dua dan satu? Itulah kaifiyah. Itulah cara Rasulullah bahwasanya witir tiga tadi dengan dua salam. Kemudian dua rakaat salam dan rakaat kedua yaitu satu rakaat salam. Karena beliau menganjurkan bahwa sholat witir jangan menyerupai maghrib. Maghrib bagaimana? Dua rakaat tahiyat awal kan begitu. Kemudian satu rakaat salam. Maka bisa dengan cara langsung tiga rakaat salam satu kali. Dan yang zahir pada hadis Ibnu Umar bahwa beliau kalau witir itu dengan satu rakaat menunjukkan bahwa apa? Beliau dua rakaat dulu salam, kemudian baru apa? Satu rakaat salam. Dari keumuman hadis itu ada yang berpendapat bahwa walaupun dilebihkan, bahkan Imam Malik sampai melebihkan 30-an, 33. Tapi wallahu alam dalam perkara ini tidak sampai kemudian untuk divonis bahwa itu suatu kebid'ahan. Namun kalau ditanya mana yang afdal, khairul hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Rasulullah, di mana Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah kalau salat malam tidak mengurangi dan menambah dari 11 di malam Ramadan atau di luar apa? Ramadan. Wallahu alam. Adapun yang masalah 13 itu sebagaimana tadi kita sampaikan, ketika riwayat yang menyebutkan 13 itu terkadang dengan sholat ringan, dua rakaat sholat ringan sebelum masuk kepada sholat tarawihnya, atau dua rakaat sholat apa? Sholat fajr sebelum subuh, kan ada sunnah dua rakaat. Nah, tapi itu yang sekiranya susulan daripada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat kami menjawabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Jadi kembali kita ingatkan, Sesungguhnya keutamaan Ramadan itu berada pada penghujung Ramadannya, yaitu 10 akhir Ramadan. Bukan bermakna kita mengajarkan agar seorang santai-santai di awal Ramadan sampai pada tanggal 20, tidak juga. Tapi sesungguhnya kemuliaan Ramadan itu justru pada awal Ramadan, pada akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Yang umumnya manusia apa? Lalai. Yang umumnya manusia lalai. Nah, dari situlah sesungguhnya Ramadan itu suatu bulan yang sangat mulia, tapi jarang manusia yang pernah mendapatkan kemuliaan dari Ramadan tadi. Ramadan bulan yang sangat mulia. Sekian banyak kebaikan ada, tapi jarang manusia mendapatkan. Sehingga yang terjadi kadang hanya datang dan pergi. Datang dan pergi. Maka marilah kita jadikan bahwa Ramadan satu waktu, kesempatan yang sangat mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu merupakan perkara yang dimana Rasulullah SAW, bahkan Jibril itu memperbanyak, yaitu mengecek tentang hafalan Rasulullah dalam Al-Qur'annya ialah pada bulan Ramadan. Seringnya turunnya Jibril pada bulan apa? Ramadan. Ta'ahada. Seringnya menengok Rasulullah SAW ialah pada waktu bulan Ramadan. Jadi sejenak mungkin kadang-kadang kita dapatkan suasana pasar yang begitu ramai, kesempatan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan. Tapi marilah kita mencoba bahwa Ramadan itu kita jadikan juga untuk kepentingan kita kehidupan akhirat. Kepentingan kita kehidupan akhirat, di mana seseorang tidak tahu perihal hidupnya, apakah akan diberikan umur yang panjang, ataukah Ramadan yang telah dilaluinya ini atau dijalannya ini kemudian mendapatkan satu keutamaan, sebagaimana yang Rasul beritakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Seorang yang puasa Ramadan meyakini kewajiban tentang hukum puasanya dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah, akan diampuni dosanya. Sudahkah sekian banyak hal berkaitan dengan keutamaan Ramadan dari sisi seorang kemudian memusatkan perhatian untuk menjalankan ibadah ini kita lakukan? Na'am. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita, kesehatan kepada kita, demikian pula kecocokan dari sisi apa yang kita ketahui, apa yang telah kita pelajari dengan amal yang kita laksanakan, yang mudah-mudahan itu semua menjadi catatan yang mulia, yang baik, dan timbangan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak luput dalam perkara ini senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya untuk mampu melaksanakan ibadah dengan baik. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jazakumullahu khair.